spesial untuk seluruh warga masyarakat Ngembal Wajak Malang Jawa Timur bersama hadirnya Ramayana Production. Yes. Ada siapa lagi? Eko Game. Ada Mas Teng dan juga ada Kacung Lighting. Ada yes. Siapa dia? Ani Lely Yua Nita New Monata Kandani Go. Jangan lupa.